kita lanjutkan dalil yang berapa? Yang kelima. Al-Yaqarah Abdullah Makhum. Dan Allah mengawali larangannya dengan menyebutkan sesuatu yang paling haram, level haramnya paling tinggi, yaitu perbuatan. Tapi anehnya di zaman kita ini tidak sedikit orang yang gak malu ketika anaknya berbuat syirik, tapi malu ketika anaknya jadi pembunuh. Terus maunya gimana Ustaz? Gak malu jadi pembunuh? Ya malu. Tapi dosa membunuh itu masih kalah dengan dosa syirik. Orang akan malu ketika menikahkan anaknya sudah hamil duluan, yaitu perbuatan zina. Tapi biasa-biasa saja mengawali pernikahan dengan perbuatan syirik. Ini aneh bin. Padahal syirik adalah dosa yang paling besar sebelum dosa-dosa yang lain. Maka apa kesimpulannya? Bahwa dosa yang terbesar adalah dosa yang menodai tauhid seseorang. Dosa yang paling besar adalah dosa, maaf, yang menghancurkan tauhid seseorang. Apa itu dosa yang menghancurkan tauhid seseorang? Adalah syirik. Jangan lupa setiap kita baca ayat, ingat judul babnya. Jadi judul babnya kita sebut tauhid. Sedangkan ayat yang dibawakan adalah larangan untuk berbuat syirik. Dan ini larangan nomor satu, berarti dosa yang paling berat adalah dosa yang menghancurkan tauhid, yaitu syirik. Ini kesimpulan dari ayat yang kita baca barusan. Kita berpindah ke dalil berikutnya. Halaman 102 pada paraf Isa. Please. قال ابن مسعود Allah di alim dan fatimu, ucapkan hal ini wasiat, wasiat kita dapat ให้มีวาสียะติกุติบัน มีวาสียะติกุติบันเอมันไอ้บาลังดูไปยันบาลังอิบันดันอรรถะอรรถะนั้นนักยศรองรู้วันนี้มาสักครั้งลำยันยันยันรู้ตั้งแต่มาตั้งเป็นที่ประทับรองตระหนักทีละอันตรวจครับตระหนักว่าจะรับ สอนนะ ตระหนักว่าจะตระหนักว่าอันว่าการข้อละมักจะให้คิดบันทึกบันทึกดาวที่ที่สรุปว่าอะไรสักท่านอัลกอบะกิลาอิทวาสุนิคว่ากิลามาตัดรับไม่ดียาอัลกอบะไม่พัตตาดาวสุขารีสรุปว่าอะไรสักท่านคุณตระหนักรู้การคุ้มครองของเราคุ้มครองที่คุณกิลามาตัดรู้การคุ้มดังนี้อะไรตัวนี้ทำให้คุ้มทำให้ตัวนั้นเจ็บทำให้ข้อละตระหนักAnfiri Ibrahim alaihissalam, ketolong buat buku asim tolong asal tu kita bela alamin. Orang sahabat Ibrahim lagi yaku, bayaku, ya baginya, ya baginya Inna Allah subhanahu wa taala. Balas kamu tu nabi Allah alaihissalam. Ayat yang kita baca ini seakan-akan pengulangan dari ayat sebelumnya. Yang baru di sini apa? Yang baru di sini adalah perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud namanya siapa? Ibnu Mas'ud namanya siapa? Abdullah. Abdullah Ibnu Mas'ud. Beliau berkata, "Man arada an yamura ila wasiyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Barang siapa yang ingin melihat wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allati 'alaiha khatamu. Barang siapa yang ingin melihatnya Rasulullah sallallahu ingin melihat wasiatnya Rasulullah sallallahu yang ada stempelnya. Ada apanya? Stempel. Siapapun yang ingin tahu wasiatnya Rasulullah SAW yang ada stempelnya, hendaklah dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul ta'alu ajtuma haqqa rabbukum 'alaikum." Surat Al-An'am ayat 151 sampai 153. Apa yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari nukilan beliau Athar Ibn Mas'ud yang baru saja kita dengar? Fokus kita adalah ada dalam kata-kata stempel. Apa? Stempel. Apa fungsi stempel? Apa? Mengesahkan. Baik itu stempel jadi atau stempel, kalau zaman sekarang stempel ya stempel yang bulat itu. Kalau zaman Nabi sekarang stempel main cincin. Makanya Nabi sekarang cincinnya tulisannya Muhammad Rasul Lutfah. Nabi salam kalau ini surat di akhirnya itu dikasih stempel pakai apanya? Cincin beliau. Mungkin anda pernah melihat ya gambar-gambar yang ada tulisan Muhammad bersama Rasul bulat ini. Kira-kira seperti itulah stempelnya Nabi Muhammad. Apa fungsi stempel tadi? Mengesah. Ketika ada surat walaupun sudah ditandatangani tapi belum ada stempelnya, kita yang dapat surat ini masih bisa atau tidak, ini benar dikirim atau tidak, jangan-jangan ada orang iseng. Apa yang ingin disampaikan oleh Ibnu Mas'ud dengan perkataan beliau ini? Beliau ingin mengatakan bahwa dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejak beliau diutus sampai beliau wafat, dakwahnya juga berubah. Apa dakwahnya? Ada dalam ayat yang barusan kita dengar. Mengajak umat kepada tauhid, mengingatkan mereka dari syirik. Berarti kesimpulannya rusak. Kesimpulannya tauhid adalah fokus dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak awal sampai akhir. Apa kesimpulannya? Tauhid adalah fokus dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam sejak awal sampai akhir. Kalau kita katakan sejak awal itu artinya awal apa? Awal beliau diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Sampai akhir itu maksudnya akhir apa? Akhir hayat beliau. Beliau diangkat menjadi nabi atau rasul di usia berapa? 40 tahun. Beliau wafat di usia 63 tahun kira-kira. Berarti beliau berdakwah berapa tahun? 23 tahun. Fokus utamanya tauhid. Dan ini tidak berubah dari awal sana. Bahkan di hari-hari menjelang wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam yang didawakan tauhid. Buktinya apa yang dituturkan oleh sahabat beliau yaitu Jundub. Siapa? Jundub Ibnu Abdillah Al-Dajjali radhiyallahu anhu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qabla an yamuta bi khamsin wa huwa yaqul. Aku, kata siapa ini? Jundub. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 5 hari sebelum wafat. Kembali 5 hari sebelum wafat. Lalu Jundub membawakan perkataan Nabi sallallahu ditutup dengan sabda beliau, ala ketahuilah, wa inna man kana qablakum kanu yattakhiduna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian menjadikan kuburan nabi-nabi dan orang-orang soleh mereka sebagai masjid. Mereka jadikan kuburan para nabi sebagai tempat untuk ibadah mereka. Ala fala tattakhidul qubur masajid. Ketahuilah, jangan kalian jadikan kuburan sebagai masjid. Inni anhaakum an dzalik. Aku larang kalian untuk melakukan itu. Ini kapan beliau sampaikan? 5 hari sebelum beliau wafat. Berarti dakwah kepada tauhid dan mengingatkan dari syirik itu tidak pernah mengalami nasakh. Apa nasakh? Tidak pernah dihapus. Tidak ada nasikh mansukh dalam masalah tauhid. Kalau dalam masalah fikih mungkin ada. Tauhid tidak. Sampai beliau menjelang wafatnya masih mengingatkan umatnya, awas hati-hati dari perbuatan syirik. Tegakkan tauhid. Siapa manusia-manusia yang dipesani oleh Nabi SAW dengan pesan seperti ini? Siapa? Para sahabat. Contohnya Abu Bakar. Contohnya Umar. Contohnya Utsman. Contohnya Ali. Dan sahabat-sahabat yang dijadikan musuh syurga, Utsman bin Affan dan sisa. Pertanyaannya, manusia-manusia yang kita tinggalkan namanya dari itu, orang-orang yang tahu ini kuat atau lemah? Kuat atau lemah? Kuat. Sama kita kuat siapa? Nurun apa kuat? Karena apa ada kita saja masih diingatkan oleh Nabi SAW. Dan ini bantahan terang untuk orang-orang yang menganggap remeh dakwah tauhid. Tauhid, tauhid, tauhid, tauhid, syirik, syirik, syirik, syirik, syirik. Gak ada yang lainnya apa? Umat ini sudah kuat tauhid, masya Allah. Sudah kuat, ya sudah. Apa bukan? Tauhidnya kuat siapa? Siapa ya? Ya. Apa tadi kesimpulannya? Tauhid adalah fokus dakwah Rasulullah SAW sejak awal sampai akhir. Kita lanjut dalil yang terakhir dalam bab yang pertama kita betul. Banyak orang Nopian halaman 103. Jami'ul Qur'an Al-Karim Qur'an Al-Karim Qur'an قلت رجيف النبي صلى الله عليه وسلم على الإمام فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله فقلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله ألا يؤدب من لا يشرك به شيئا قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس قال لا تبشرهم فيتبعوا أخرجه في الصحيحين قال الشارح وأما حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه ابن عمرو بن أوس البزرجي أبو عبد الرحمن عالم في الأحكام مات عام 18 قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على الإمام إلى الآخر فسأله المصنف رحمه الله تعالى هنا لتضمنه معنى الآيات تقدما وذلك قوله فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا قال تعالى ابن القيم رحمه الله تعالى حق الإله عبادة بالأمر لا بغير النفوس فذاك للشيطان من غير إشراك به شيئا هما سبب النجاة فهبد السببان والناس بعد فمشرك بإلهه أو ابتداع أو له الوصفان لم يكن من غضب الإله وناره إلا الذي قامت به الأصلان فمن صرف شيئا من العبادة التي هي حقه سبحانه لا يستحقها أحد سواه لغيره فالدعاء والاستعانة فقد آمن بالطاغوت وأشرك بالله وكفر. دليل yang terakhir adalah hadis. Kita sudah bawakan di awal bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, isi dari bab yang beliau bawakan adalah kalau tak ayat hadis, kalau tak hadis asar. Asar itu adalah perkataan sahabat atau tabi'in. Dan kita sudah bawakan ayat-ayat-ayat asal, sekarang giliran hadis. Hadis yang beliau bawakan adalah hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala imanin." Pada suatu hari aku bonceng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Di atas keledai. Faqala li, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku. Kepada siapa? Mu'adz. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibadi wa ma haqqul ibadi 'alallah? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa haknya Allah atas para hamba dan apa haknya hamba atas Allah? Nabi mengawali sabdanya dengan pertanyaan, wahai Mu'adz, tahu tak apa haknya Allah atas para hamba dan apa haknya hamba atas Allah? Apa maksudnya hak? Kewajiban yang harus ditunaikan hamba kepada Allah. Ini berarti haknya Allah atas hamba. Dan apa yang Allah haruskan untuk dirinya buat para hambanya? Ini adalah haknya hamba atas Allah. Nabi mengawali pengajarannya ini dengan pertanyaan, dan ini metode ngajar yang baik. Ada banyak tanya jawab. Jadi kalau antum diajar sama ustaz, bolak balik ditanya, jangan grudel. Itu metode yang diajarkan oleh siapa? Rasulullah SAW. Untung atau tidak kalau ada tanya jawab? Untung atau rugi? Yang untung siapa? Ustaznya atau santrinya? Santrinya, ustaznya atau untung? Untung Ustaz. Apa untungnya? Ngaso. Apa ngaso? Ngomong-ngomong terus capek. Bila nantung yang ngomong, Ustaznya bisa isi bahas barang beberapa detik. Kalau buat santri untungnya apa? Untungnya apa? Jadi baca nantung. Itu untung atau rugi? Jujur, rugi atau untung? Hah? Untung. Mau ngantuk gak jadi, mau ngantuk gak jadi. Makanya duduknya di luar aja, tidak ketahuan. Nabi SAW awali dengan pertanyaan. Fakultu, maka aku pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini etika ketika seorang tidak tahu. Allahu a'lam. Kalau kita ya Allahu a'lam. Sebenarnya kalau ujian akan jawab Allahu a'lam. Ya tidak apa-apa, etikanya memang seperti itu, tapi nilainya tidak nol. Karena sudah diajari. Kalau ini Nabi SAW kan belum diajari muat. Belum diajari muat sama Nabi SAW. Makanya wajar ketika muat mengatakan ya Iqra, Allahu a'lam. Ya kenapa nasab, Allahu a'lam. Kamu sudah belajar. Kala, maka Nabi SAW melanjutkan sabdanya, haqqullahi alal ibadi an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Jadi ada dua pertanyaan kan Nabi, apa haknya Allah atas hamba, apa haknya hamba atas Allah. Nabi jawab pertanyaan pertama dulu. Hakullahi al-ibad, haknya Allah atas para hamba, alias kewajibannya hamba kepada Allah. An ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'an. Haknya Allah atas para hamba adalah hamba-hamba ini beribadah hanya kepada Allah, alias tauhid, dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun, alias menjauhi syirik. Berarti kesimpulannya apa? Tauhid adalah merupakan haknya Allah atas para hamba-Nya. Itu kesimpulannya. Tulis. Apa kesimpulannya? Tauhid adalah haknya Allah atas para hamba-Nya. Ini adalah jawaban dari pertanyaan pertama. Terus pertanyaan kedua apa tadi? Apa haknya hamba atas Allah? Nabi SAW melanjutkan, wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, haknya hamba atas Allah, an la yu'adziba man la yushriku bihi syai'an. Allah tidak menyiksa hamba-Nya yang tidak berbuat syirik. Apa haknya hamba atas Allah? Allah tidak menyiksa hamba-Nya yang tidak berbuat syirik. Dan ini adalah bentuk kasih sayang Allah, karunia Allah. Allah sendiri yang mengharuskan dirinya, Allah sendiri yang mengharuskan dirinya untuk tidak menyiksa. Tidak ada yang mengharuskan Allah kecuali Dia sendiri. Allah sendiri yang mengharuskan Dia sendiri untuk tidak menyiksa hamba-Nya yang tidak berbuat. Dan Allah berikan itu sebagai bentuk kasih sayang, belas kasihan, kemurahan Allah kepada hamba. Dan ini kabar gembira atau tidak? Apa ini? Maka begitu dengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan itu apa bergembira buat manusia-manusia yang bertauhid. Maka Mu'adz pun bertanya, qultu ya Rasulullah, afala ubasyirun nas, wahai Rasul, apakah aku diizinkan untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada khalayak, kepada masyarakat, kepada orang banyak? Saya tidak ingin gembira sendirian. Saya ingin orang lain pun gembira mendengarkan kabar ini. Apakah ada Nabi SAW, la tubasyirkum, jangan engkau sampaikan kabar gembira ini kepada mereka. Kok aku ini kan kok dilarang sama Nabi SAW untuk disampaikan kepada orang lain? Ada alasannya, saya takibu, aku khawatir mereka mengandalkan hadis ini. Mengandalkan itu maksudnya apa? Apa maksudnya mengandalkan? Dijadikan hadis ini alasan. kok kamu suka berbuat maksiat anu itu? Yang penting kan kecil, yang penting kan enggak kecil. Dan terjadi betul apa yang diprediksi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di zaman ini banyak orang yang rajinnya rajin, tapi bisnisnya macet. Betul? Ngambil barang, terus, katanya, padahal rajin. Haji apa? Haji Tauhid. Akhirnya bisnisnya itu namanya bisnis Afwan Akhi. Nama bisnisnya bisnis apa? Afwan Akhi. Setiap ditagih jawabannya Afwan Akhi. Ini salah satu apa yang diprediksi kalau dalam sistem akan terjadi. Dan terjadi. Padahal rajin-rajin tadi mengandalkan hadis tadi. Yang penting bukan makanya oleh Nabi SAW buat ilmuwan, jangan disampaikan. Tapi akhirnya disampaikan tidak sama Allah. Disampaikan tidak? Hah? Enggak. Disampaikan tidak? Tidak atau iya? Iya. Kalau enggak disampaikan, enggak sampai ke kita. Dia sudah sampai ke kita. Berarti di sampaikan. Cuma muat itu menyampaikan menjelang wafat. Bisa muat ditahan sampai menjelang wafat yang baru beliau sampaikan taat tuman takut dosa apa menyembunyikan ilmu. Terus bagaimana Ustaz kalau seandainya ada orang yang mengandalkan salahnya yang mengandalkan bukan salahnya ustaz yang menyampaikan hadis ini, salahnya yang mengandalkan. Salahnya apa ustaz? Ya salahnya cuma baca hadis ini, masih banyak hadis yang lain. Adul mudlumatul yawmal qiyamah, perbuatan bolin akan berubah menjadi kegelapan yang berlipat-lipat di hari kiamat. Ngambil barang tak bayar itu boleh atau tidak? Boleh. Itu nanti di hari kiamat akan berubah menjadi kegelapan yang berlipat-lipat. Masalahnya banyak orang nyomot satu hadis, membuang hadis yang lainnya, maka terjadilah apa yang dikhawatirkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah selesai kita yang pertama. Baik, masih ada waktu sampai jam 9. Kita akan berbicara tentang berikutnya halaman 107. Ketemu. Dan ini di sini tulis bab pertama ya. Berarti yang tadi bab 0. Jauh. Dari tadi kita dapat 0 besar. Ya. Atau min 1. Itu adalah semacam muqaddimah. Semacam muqaddimah kita betul-betul diawali oleh Syekh Muhammad Abdullah dengan ayat hadis kata itu mukadimah. Nah sekarang kita masuk kepada inti dari kita tutupi bab yang pertama. Bab yang pertama ini judulnya Fadlut Tauhidi wa Ma Yukaffiru Minadz Dzunub. tentang keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid itu akan menghapuskan dosa. Bab tentang keutamaan tauhid, salah satu keutamaannya adalah akan menghapuskan dosa. Ini judulnya. Mari kita baca apa ayat yang beliau bawakan dalam bab ini. Al-Qur'an Nufian. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Alifu al-Awwalu babu babu tawhidi wa man yukadziru min al-qurubi. Al-babu fil lughati wa al-madkhalu ila syai'i. Qawluhu wa man yukadziru min al-qurubi masdariyatun ay wa takdiru al-qurubi. Wa yajuzu an takuna mawsulatan wal a'idu mahdudun. Aik waladi mukasuru mina turubi. Walmuqaddu bi tauhidi tauhidi al-ibadati wa ikrarullah. Fa'ala bi anwa'i ibadati al-batinati wa al-zahirati. Kad-du'ai wa al-zadri wa al-nadri wa ghayri dhalika. Kama qala ta'ala fad'u Allah mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun. Wa qala ta'ala fad'u Allah fad'uhu mukhlisina lahu ad-din. Di awal ini, Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah ingin menjelaskan bahwa judul yang dibawakan oleh penulis matan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berfokus tauhid, keutamaan tauhid, yang dimaksud dengan tauhid dalam judul bagian tauhid apa tadi? Uluhiyah. Tauhid ibadah. Jadi uluhiyah itu nama lainnya ibadah. Jadi kalau misalnya ada istilah tauhid uluhiyah, itu sama dengan tauhid ibadah. Kalau ada tauhid ibadah, itu sama dengan tauhid uluhiyah. Ini cuma beda apa? Cuma beda istilah saja, tapi maknanya sama. Beliau sedang menjelaskan keistimewaan tauhid uluhiyah itu apa. Kalau kita tahu keistimewaannya, kita jadi termotivasi. Orang itu kan kalau melakukan sesuatu kan mikir untung. Betul? Betul. Kalau seandainya ada orang menawarkan kepada kita, ayo ikut bisnis sama saya. Bisnis apa? Bisnis kamu. Terus apa keuntungannya? Dijamin rugi. Mau enggak? Kira-kira dijamin untung sih kan? Dijamin rugi enggak mau. Manusia itu mencari untung. Cuma kalau orang yang beriman itu memikirkan untungnya ini jauh ke depan. Bukan hanya keuntungan yang sifatnya duniawi, dia akan mencari keuntungan yang sifatnya ukhrawi, yang lebih kekal. Kalau untung dunia itu cuma sebentar, itu bedanya. Orang kafir nyari untung, orang beriman juga cari untung. Kalau orang yang beriman, keuntungan yang dia cari itu lebih dominan mencari keuntungan yang sifatnya ukhrawi, pahala. Kalau orang yang tidak beriman, yang dia cari cuma keuntungan duniawi, sama sekali tidak pernah memikirkan keuntungan yang sifatnya ukhrawi. Makanya beliau mengawali dengan fardhu tauhid. Sekarang saya tanya, menegakkan tauhid itu berat atau ringan? Berat atau ringan? Berat. Maka karena berat, perlu ada sesuatu yang bisa dijadikan sebagai iming-iming. Perlu ada stimulus, perlu ada rangsangan supaya kita mau menghadapi yang berat ini. Sholat lima waktu berat apa ringan? Berat apa ringan? Awalnya berat besar, berarti sekarang sudah terasa ringan. Kenapa yang berat ini kita jalankan? Karena kita tahu banyak keistimewaan, keuntungan yang akan kita dapat. Kenapa orang yang beriman mau ngapa-ngapain mikirin halal, haram, halal, haram? Ini halal ini? Karena dia tahu, meyakini betul, orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang haram, konsisten, hanya mengambil yang halal saja, dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti perjuangan dia ini dengan sesuatu yang jauh lebih istimewa dibandingkan yang haram-haram tersebut. Dia mau tinggalkan perbuatan zina. Padahal kata orang zina itu enak, kata orang. Dia mau tinggalkan zina itu, kenapa? Karena dia menantikan sesuatu yang lebih nikmat dibandingkan zina. Yang Allah janjikan nanti di surga, bidadari yang super cantik, yang tidak ada kotornya sama sekali, dibandingkan dengan wanita yang ada di dunia. Secantik-cantiknya wanita di dunia, tetap kalau keluarin umbel, umbel, imus, tetap menjijikkan, betul? Secantik-cantik wanita di dunia, kalau kentut bau. Gak ada wanita kentut bau wangi enggak. Kalau dia sudah minum, dia wangi mati. Dia mau tinggalkan itu karena dia tahu, dia dikasih tahu bahwa ada sesuatu yang menarik, yang jauh lebih indah dibandingkan yang haram-haram ini. Nah, ketika kita akan mengamalkan tauhid, mendapatkan tauhid, mengajak umat kepada tauhid, akan banyak tantangannya, akan banyak godaannya, akan banyak rintangannya. Maka oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikasih benteng. Nih, kamu nih, nanti ketika mengamalkan tauhid, memperjuangkan tauhid, mendapatkan tauhid, kamu akan menghadapi hal-hal yang berat-berat. Jangan duduk, karena engkau dijanjikan dengan istimewa-istimewa, keuntungan-keuntungan yang sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW dan hadisnya. Apa keuntungan itu? Kita awali dengan ayat yang pertama. Iqra' wa qawlullahi ta'ala. وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الشارح وقوله رحمه الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. واللبس هنا الخلق والمراد بالظلم هنا الشرك الأكبر لما ثبت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وغيره مرفوعا. إنما هو الشرك ألم تسمعوا إلى قول الأهل الصالح إن الشرك لظلم عظيم. أراد أن من لا يتجنب الشرك أراد أن من لم يتجنب الشرك لم يكن له أمن ولا اهتداء في الكلية. وأما من كان منه فيذكر له من الأمر والإهتداء بحسب مقامه في الإسلام والإيمان. فلا يحصل الأمر التام والإهتداء التام إلا لمن لم يلقى الله بكبيرة مصرا عليها. وأما إن كان هذا الوحيد ظهور لم يكن فيها حصل له من الأمر والإهتداء بحسب توصيله وفاته به بقدر معصيته كما قال تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه الآية. فالظالم لنفسه هو الذي خلق عملا صالحا وآخر سيئا فهو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنبه ونجاه بتوحيده من الخلود في النار. وأما المغتصب فهو الذي عمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه فقط، وهذه حال الأبرار. وأما السابق فهو الذي حصل له كمال الإيمان باستقراره واستقراره في طاعة الله علما وعملا. استقراره مسلم باستقراره مسلم. وأما السابق فهو الذي حصل له كمال الإيمان باستقراره مسلم في طاعة الله علما وعملا. فهذان لهم الأمر التام والاهتداء التام في الدنيا والآخرة. فالكل للكل والقصة للقصة، لأن كمال الإيمان يجمع صاحبه من المعاصي وعقوباتها، فلم يلقى ربه بذنب يعاقب به كما قال تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. Ini dari yang pertama. Dengan ayat ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ingin menjelaskan apa yang akan didapatkan oleh orang yang bertauhid. Surat Al-An'am ayat 82. Mari kita dengarkan firman Allah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan mereka tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Ini tafsir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini adalah perbuatan syirik. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanannya dengan perbuatan syirik, alias tauhidnya murni. Apa balasannya? Ulaika lahumul amn. Mereka akan mendapatkan ketenangan. Mereka akan mendapatkan keamanan. Wahum muhtadun, dan selalu memperoleh hidayah. Apa coba kesimpulannya? Keutamaan tauhid yang bisa kita ambil dari ayat ini. Orang yang bertauhid akan memperoleh ketenangan, keamanan, dan hidayah. Apa kesimpulannya? Orang yang bertauhid akan memperoleh ketenangan, keamanan, dan hidayah. Keamanan itu di dunia apa di akhirat? Di dunia dan orang yang bertauhid itu di hati akan tenang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kepada para sahabatnya untuk menghancurkan berhala. untuk menghancurkan kerajaan yang saat itu diistilahkan dengan Dhul Qulasah. Perhala namanya apa? Dhul Qulasah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, "Ala turihuni min dhil Qulasah?" Adakah di antara kalian yang bisa membuat hatiku tenang dengan menghancurkan Dhul Qulasah? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketenangan batin itu didapatkan dengan bertauhid kepada Allah, meninggalkan syirik. Bahkan hati ini tidak tenang ketika masih ada syirik-syirik yang berkeliaran di sekitar. Hati itu belum terasa tenang dengan maksimal. Makanya Nabi SAW bersabda, siapa yang bisa membuat hatiku tenang dengan cara menghancurkan berhala tersebut? Seakan-akan Rasulullah SAW ingin menjelaskan kepada kita bahwa ketenangan batin itu tidak akan didapatkan begini dengan tauhid. Makanya orang yang bertauhid hatinya tenang, ulai kalau berkandu, mereka akan tenang hati. Berbeda dengan orang yang berbuat syirik, dia akan ketakutan, dikejar-kejar oleh setan. Dikejar-kejar oleh dukun, dikejar-kejar oleh tuntutan untuk kasih saja ini, saja itu, ketergantungan kepada jimat. Ketika dia biasa pakai jimat keluar dari rumah, lupa, gak bawa jimat, gimana perasaannya? Gelisah. Nanti kalau ada apa-apa, orang yang bertauhid dimanapun, kapanpun, apapun kondisinya, dia yakin innallaha ma'ana, Allah bersama dengan kita. Tenang hatinya. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam pede atau tidak? Pede. Padahal yang dihadapi orang satu dunia, Namrud, beserta dengan seluruh bala tentaranya. Padahal yang dihadapi adalah wajah besar yang terkenal kepengisan. Bahkan ketika sudah berhadapan dengan api yang begitu besar, tentu tenang. Sambil dikisahkan saat itu dikamari oleh malaikat saat akan dilemparkan kemana, tapi dikamari oleh malaikat bantuan, dikamari oleh malaikat bantuan. Apa kata beliau? Amma ilaika fala. Kalau yang kau maksud bantuan darimu, tidak. Kalau bantuan dari Allah, iya. Subhanallah. Masih bisa mengontrol apanya? Tauhidmu. Tenang. Kalau orang di zaman ini dikejar-kejar debt collector, ada teman bantu, enggak pikir lagi Allah harus. Itu karena menunjukkan tauhid yang tidak kuat. Maka orang yang bertauhid hatinya akan tenang, akan aman di dunia dan di akhirat. Di dunia aman karena hartanya terjaga, nyawanya terjaga, kehormatannya terjaga. Di akhirat aman karena terjaga dari siksaan neraka. Berarti gak masuk neraka, gak usah. Gak masuk neraka. Masuk neraka tidak? Ya atau tidak? Insya Allah masuk atau insya Allah enggak? Tergantung level tauhidnya. Makanya Syekh Abdurrahman bin Hasan membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fathir ayat 32. Surat Fathir ayat 32. Tsumma awrathna al-kitaba alladziina ashtayna min 'ibadina وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Manusia itu levelnya dibagi menjadi tiga. Level yang paling tinggi سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ. Level yang di bawahnya مُقْتَصِدٌ. Level yang terakhir ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ. Kita mulai dari yang atas sampai yang bawah. Bawah ke atas. Atas. Ya. Yang atas itu adalah manusia-manusia yang menjalankan kewajiban plus yang sunnah, meninggalkan yang haram plus yang makruh. Ini level yang paling tinggi. Apa yang paling tinggi? Menjalankan yang wajib plus yang sunnah, meninggalkan yang haram plus yang mampu. Level yang kedua kasih pertengahan. Menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Apa yang kedua? Menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Yang sunnah-sunnah masih kadang-kadang ditinggalkan, yang makruh-makruh masih dikerjakan. Level yang paling bawah, zalimun linafsihi. Yang wajib kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang ditinggalkan. Yang haram kadang-kadang dikerjakan, kadang-kadang ditinggalkan. Nano-nano ya, koktail ya, kadang campuran. Yang wajib dikerjakan tapi juga sering ditinggalkan. Yang haram ditinggalkan tapi juga sering dikerjakan. Dan tiga-tiganya ini ahli tauhid. Tiga-tiganya ahli tauhid, tidak perlu syirik tiga-tiganya. Kira-kira balasan yang Allah sediakan buat tiga jenis manusia ini sama atau beda? Beda atau sama? Padahal mereka semuanya ahli tauhid. Tentu yang paling tinggi siapa? Yang pertama tadi, bukan hanya menjalankan yang wajib, yang sunnah juga dia kerjakan. Bukan hanya yang haram dia tinggalkan, makruh pun dia tinggalkan. Ini yang paling tinggi. Sabiqul bil khairat fi jannah. Masuk surga dan levelnya paling tinggi. Yang kedua, muktasin. Yang wajib-wajib dikerjakan, yang haram dia tinggalkan. Masuk surga? Masuk surga? Masuk. Cuma levelnya tidak seperti yang pertama. Yang ketiga, zalimun binasi. Yang wajib dikerjakan, kadang ditinggalkan. Yang haram ditinggalkan, kadang dikerjakan. Masuk surga? Masuk surga? Pengen banget. Yang ketiga ini terserah Allah. Terserah Allah. Tahtal masyiah. Terserah Allah. Insya'a qadarahu wa insya'a qadarahu. Kalau Allah berkehendak, Allah ampuni. Masuk surga. Kalau Allah berkehendak yang beda, tidak diampuni, dimasukin dulu ke neraka, baru nanti masuk surga. Ustaz kayaknya anak, walaupun yang ketiga Ustaz kayaknya anak termasuk yang diampuni. Ini dapat bocoran dari mana? Apa tidak mungkin ini termasuk yang diampuni? Ya mungkin Ustaz, tapi ya mungkin yang itu sudah berspeku. Jangan berspekulasi nasib di akhirat. Tadi jangan mengandalkan. Ini semuanya ada tahu tiga-tiganya ada tahu ini. Cuma dapatnya beda-beda. Ustaz, emang yang pertama Ustaz, yang lewat paling tinggi itu gak pernah melakukan perbuatan dosa Ustaz? Yang pertama tadi meninggalkan yang haram, bahkan yang makruh dia tidak. Emang dia gak pernah melakukan dosa? Pernah tidak? Kok bisa dia masuk ke level yang pertama? Karena yang pertama ini begitu lupa perbuatan dosa, segera dia bertobat kepada Allah. G-E-R gak pake lama, langsung bertobat, tidak menunda-nunda. Makanya orang yang kedua ini, orang yang pertama ini seakan-akan gak punya dosa, karena begitu dosa, tobat dosa, tobat dosa, tobat terus kayak gitu terus. Dia berkejaran dengan kematian, balapan ya. Dengan apa? Dia gak pengen habis dolar berdosa mati, gak pengen. Dia pengen menutup hidungnya dengan obat, sehingga nanti dia menghadap kepada Allah dalam keadaan dia ada dosa. Bukan dia tidak pernah melakukan perbuatan dosa, tapi karena dosa-dosa dia sudah dihapus dengan maafkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pentingnya taubat kepada Allah. Tidak ada di antara kita ustaz ataupun santri yang tidak pernah melakukan perbuatan dosa, tidak ada. Yang membedakan adalah siapa yang segera mau dan masalah taubat jangan nunda-nunda. Walaupun kita tidak tahu habis berapa perbuatan dosa atau tidak, karena banyak dosa yang tidak sadari. Perbanyaklah mengucapkan astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Aku mohon ampunan kepada-Mu ya Allah dan aku bertobat kepada-Mu. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Terus Nabi SAW sekali duduk bisa 100 kali bertobat kepada astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Terus antum di mobil, antum di motor, antum di jalan, antum di masjid, antum di toko, antum di sawah, antum di pasar, antum di dapur, antum di kamar. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Astagfirullah wa atubu ilaihi. Kemudian dengan meninggalnya pas setelah itu ya, pas jam 9. Kita lanjutkan insyaallah pada esok subuh dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.